السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji ulang melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Artinya, bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang dia tidak dianiaya atau dirugikan. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini adalah penekanan, merupakan penekanan dari ayat 24 dari surah Ali Imran, di mana orang Yahudi yang menggunakan dan mereka mengatakan bahwasannya mereka itu tertipu daya dari ambisi yang tidak dapat melakukan kebaikan. Bahkan mereka itu tertipu daya dengan emosi dan ambisi yang tidak benar tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan pada hari kiamat nantinya kebohongan kaum Yahudi akan terbongkar. Pada hari itu malapetaka bagi setiap pembohong, penipu dan penyuruh kepada pendusta. Masyiral pendengar rahimakumullah. Kalau kita telusuri lebih dalam, maka ayat ini mengajak kepada kita bahwasannya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya di kehidupan dunia ini Allah memberikan kepada manusia kekuasaan untuk memilih dalam perbuatan. Di dunia Allah membuat seluruh anggota tubuh manusia tunduk kepada keinginan manusia tersebut. Di antara mereka ada yang menggunakan panca indera untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, anggota tubuh ada juga yang dilakukan untuk melakukan perbuatan yang buruk dan bejat. Oleh sebabnya, Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan atau hari kiamat nantinya, anggota tubuh yang layaknya yang kita gunakan di dunia ini ikut dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita. Terbalik, anggota tubuh kita tidak mau lagi tunduk dan taat kepada keinginan manusia atau keinginan kita itu sendiri. Oleh karenanya, keinginan ini lepas kontrol daripada manusia, yang mana pada hakikatnya manusia itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikat yang alami. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 24 sampai 25 yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang maha benar lagi yang menjelaskan. Para pendengar RRI rahimakumullah, oleh sebabnya dalam surah Yasin juga dikatakan, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari kiamat nantinya yang menjadi saksi adalah kaki dan tangan mereka akan berbicara apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini saya didampingin ustaz yang tidak asing lagi, Ustaz Asy-Syeikh Ardiansah, dengan Ustaz Hanafi Ismet. Falyatafaddal alaikum ya Ustaz untuk menerangkan dan mengkaji kita, menambah wawasan dalam kajian pada pagi hari ini. Kami silakan Ustaz. Ya, kita coba untuk melihat literlik ayat secara langsung, baru kita coba melihatkannya, mensinkronkannya dengan kehidupan. Di dalam ayat 25 ini, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, di mana memang tidak diragukan tentang adanya hari itu. Yang menarik sedikit saya melihat ini, wa wufiyat kullu nafs, dan disempurnakanlah kepada tiap-tiap diri ma kasabat, apa yang pernah diusahakannya, sedangkan tidak ada kezaliman dalam pemberi balasan itu. Wafa, penyempurnaan. Jadi kalau kita melihat kata-kata wafat yang sering kita dengar di telinga masyarakat, ucapan-ucapan masyarakat, berarti ini penyempurnaan. Jadi kalau wafat itu tidak selamanya mengerikan, sebab dia menyempurnakan janjinya kepada Allah, dan yang kedua dia menyempurnakan, mendapatkan kesempurnaan dari balasan seluruh amalnya. Nah maka kalau orang ingin mendapatkan balasan yang sempurna, maka ya ikutlah proses wafat itu sendiri. Jadi jangan takut kalau Allah mewafatkan manusia, sebab kalau memang sempurna, ikuti prosesnya. Itulah proses wufiyat, diwafatkan, tuwufiyat, disempurnakan untuknya janjinya di hari kiamat, dan dimulailah penyempurnaan itu pada waktu dia berada di alam kuburnya. Setelah tadi ada sebuah pernyataan bahwa stasiun terakhir dari kegiatan manusia adalah kematian, karena disitulah penyempurnaannya. Yang dulu sudah dicanangkan pahalanya sekian, setiap Ramadan pahalanya sekian, setiap haji pahalanya sekian, setiap beramal soleh pahalanya sekian. Kapan itu didapat? Kalau manusia tidak ada mati-mati, berarti tidak ada tidak akan ada hari kiamat. Nah, menunjukkan adanya kematian itu alat bukti yang sangat konkret kiamat itu ada, dan sekaligus juga merupakan wasilah atau cara Allah untuk menyempurnakan janji-janjinya kepada mereka. Menarik ini Ustaz. Yeah. Silakan. Saya juga ingin menambahi permasalahan tentang kajian kita yang hari ini sangat berkaitan dengan kajian kita pada ayat sebelumnya. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang bagaimana hakikat daripada orang-orang Yahudi yang menentang hukum-hukum Allah itu, maka di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam tahaddi, begitu, dengan memberikan tahaddi itu semacam tantangan yang mustahil mereka akan mampu melawannya, mengimbanginya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melakukan tahaddi itu dengan sebuah pertanyaan taubih. Artinya pertanyaan yang menghinakan mereka sendiri sebenarnya, itu menghinakan orang-orang Yahudi. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fi? Bagaimana kalau kami nanti akan mengumpulkan mereka di hari kiamat? Pertanyaan ini bukan berarti menunjukkan bahwa hari kiamat itu tidak ada, malah sebaliknya. Seharusnya orang Yahudi itu harus mengingat betul. Orang-orang yang mengingkari hukum Allah itu harus mengingat dan membayangkan bahwa pada satu saat pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia ini untuk dihisab. Apakah itu bagi Allah sulit? Sama sekali tidak. Apakah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mustahil? Juga amat sangat. Oleh karena itu kata-kata di sini la raiba fi menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka sebenarnya jawabannya adalah renungkanlah, kan begitu. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fi, renungkanlah. Perhatikanlah. Ya, perhatikanlah, camkanlah dalam dirimu, apa masih pantas kamu itu ingkar kepada Allah? Apakah kamu itu wajar kalau sekiranya kamu itu kurang ajar terhadap Allah? Apakah kamu itu patut kalau kamu itu membuat hal-hal yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini pertanyaan yang bagi orang-orang yang memahami seluk-beluk bahasa Arab ini sangat mengena, ya. Ibaratnya sebuah sindiran yang sindiran itu lebih menyakitkan daripada kata-kata yang langsung dilontarkan dengan jelas, ya. Karena seakan-akan orang Yahudi di sini lupa ya bahwa itu akan terjadi. Padahal seperti yang sudah dikatakan Ustaz Arafi tadi bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, dan karena kematian itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya, baik itu hukuman ataupun balasan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Masya Allah, dari keterangan kedua Ustadz ini dapat kita jabarkan sedikit bahwasannya bukan hanya orang Yahudi nih Ustadz ya, istilahnya ayat ini bagi kita untuk ke depan dan yang akan datang memiliki pengajaran di mana kita manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar memahami, karena di sini Allah Subhanahu wa taala yang dipaparkan oleh Ustaz Ardiansah menggunakan fakaifa istifhamnya untuk taubih, yang mana ini orang harus sadar di satu saat nanti Allah akan bangkitkan manusia, akan dikumpulkan di hari kiamat yang di mana kiamat itu tidak ada ragu-ragu lagi. Oleh karenanya, pumpung masih ada nyawa di kandung badan kita, orang yang masih melakukan kebatilan bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tangan nantinya menjadikan saksi, di mana kaki akan mengungkapkan semua apa yang dilakukan di muka bumi ini sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Banyak nih Ustaz ya, kalau kita lihat di mana-mana wasiat takwa, Ustaz mengatakan takwa-takwa, tapi umatnya tak mau berubah-ubah nih Ustaz. Jadi apa solusinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan la raiba fi, sesungguhnya kiamat itu yang akan di manusia dikumpulkan tidak ada keraguannya lagi. Bagaimana Ustaz? Penyadaran diri kepada umat manusia, karena setiap Ustaz ini kan melantunkan semua dakwahnya. Bagaimana Ustaz Hanafi? Iya. Kita coba untuk melihat ini dari segi konteks ayat ini, bahwa seluruh perbuatan manusia akan ada balasannya. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat masalah kontemporer kekinian, mm-hmm. justru saya melihat umat ini semakin berani dengan janji-janji Tuhan ini, menantang begitu. Mm-hmm. Nih, saya takut terjerembab kepada cara berpikir orang Yahudi. Ya kalau para ustadz sering ngomong tentang kiamat, tentang siksa, mana itu coba? Mana? Mm-hmm. Tak ada katanya. Mm-hmm. Nah ini saya melihat akibat apa? Akibat dari kebodohan terhadap pemahaman agama yang bercirikan keimanan yang kokoh kepada Allah, ditambah lagi dengan berkutatnya manusia dengan berbagai perbuatan dosa, berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka hatinya menjadi keras. Summa qasat qulubukum qulubuhum, seperti batu katanya kan begitu. Nah maka kita dalam ayat ini sangat perlu memperhatikan kembali sebagaimana yang dikatakan Ustaz Ardi tadi, perenungan demi perenungan tentunya akan membawa sebuah kesimpulan bahwa tidak ada gunanya melanggar ucapan Allah. Kalau Allah katakan ini kepada umat Islam yang mati hatinya, buta matanya, fa kaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fihi, wahai orang-orang seperti ini, coba kamu bayangkan nanti bagaimana nanti kalau Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat, sedangkan mau kembali lagi ke dunia tidak bisa, sedangkan mau bertobat juga tidak bisa. Nah mulut bisa berbohong di akhirat, mungkin dia akan berbohong walaupun tak mungkin, katakan itu sebagai sebuah hal yang dikuasai, tapi kaki, tangan, yang matashhadu alaihim arjuluhum wa aidihim, pada hari itu kaki mereka menjadi saksi, tangan mereka menjadi saksi, ya kulit juga bisa berbicara, ya katanya bagaimana kamu hai kulit bisa berbicara, kulit menjawab antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai, kami diberi hak Allah berbicara yang bisa memberi hak bicara kepada segala sesuatu. Jadi saking putus asanya manusia, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, pendosa-pendosa besar, tak bisa dia lagi menyembunyikan apa yang harus disembunyikan. Sampai kulitnya pun yang seharusnya tidak bicara diberi hak Allah untuk bicara dan bisa berbicara. Subhanallah, kemana mau lari kalau ainal mafar, mau lari mana? Kan begitu persoalannya. Maka kita melihat ayat ini sebagai sebuah ya pemberi kesejukan seharusnya kepada kita untuk kembali merenung hidup ini dan mendalaminya dalam konteks yang lebih baik lagi. Sangat indah dari uraian dan untaian Ustaz Hanafi tadi, maka dapat kita mengambil satu intisari bahwasannya di mana satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan umat manusia semua, tidak hanya orang Yahudi nih Ustaz. Betul. Semua kita. Semua. Kan gitu. karena ini merupakan renungan sebagaimana yang dikatakan Ustadz Ardiansyah tadi, kalaulah tahu ayat ini, kalaulah tahu manusia itu bahwasannya kulit, tangan, kaki, bahkan rambut kita akan menjadi saksi dan dia akan mengomong setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, pasti dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini tidak akan kembali kita lakukan di masa yang akan datang. Oleh karenanya dengan harapan dalam kajian kita kali ini, apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan kita mendapatkan ridha dari Allah dan inayahnya, sehingga kita dapat terbimbing dalam kehidupannya kita dan terjauhi atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah. Syukran ala husni mutaba'atikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Muhammad Syafiar dan didampingi dengan Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak atas segala pendengarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.